melakukan perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, nyampe sana zuhur. Lalu saya sholat jamak zuhur dengan asar takdimnya. Setelah asar saya pulang ke Cirebon dan nyampe Cirebon jam 11 malam. Lalu saya sholat jamak takhir maghrib dengan isya. Apakah boleh sholat jamak ditakhirkan di tempat kediaman kita, bukan di perjalanan? Jawabnya adalah sholat jamak itu tempatnya di perjalanan. Gambarannya ya, panjenengan orang Cirebon ke Jakarta. Sampai di Jakarta waktu duhur. Karena Jakarta banyak kesibukan, mumpung masuk masjid waktu duhur sekaligus di jamak takdim ya. Duhur sama asar. Qasar lagi enak. Setelah itu maghrib saya enggak sempat sholat, saya takhir saja dengan isya. Setelah itu belum sempat sholat, akhirnya naik kereta sampai di Cirebon jam 11 malam. Berarti maghribnya kan mestinya kan dijamak dengan isya. Padahal yang nama jamak itu kan harus di perjalanan. Tak taunya sampai di rumah saya belum melakukan sholat maghrib dan isya. Bagaimana, bolehkah saya menjamak di rumah? Jawabannya apa? Itu tidak terjadi jamak. Enggak terjadi jamak. Karena jamak bukan di rumah. Menjamak itu di tengah jalan. Jadi itu nanti Anda sholat maghrib di rumah kodok, sholat isya-nya biasa ya. Cuman orang harus tahu kodoknya di sini disebutkan oleh para ulama kodok bila itsim, kodok enggak dosa. Jadi enggak usah dipaksain turun di pinggir jalan, turun di Indramayu, nanti malah tasnya hilang tuh nanti. Anaknya nangis. Pulang saja nyantai sampai Cirebon sholat maghrib kodokan. Sholat maghrib biasa di waktu isya kodok. Kemudian setelah itu melakukan sholat isya. Jamak sudah enggak ada. Tapi Anda meninggalkan sholat maghrib, ngodok sholat maghrib enggak dosa. Karena apa? Waktu Anda ninggalkan sholat maghrib, Anda dalam uzur di perjalanan. Apa disebut oleh ulama itu kodoan. Cuman permasalahannya kodoan tanpa dosanya ini enggak pernah disebut. Makanya orang bingung, mobil harus berhenti di Indramayu, di Karangampel, ini berhenti dulu, sholat nanti enggak boleh sampai di rumah kodok ya. Ustadz kalau baca lanjutin ya, lanjutin dikit sudah ketemu sebetulnya. Itu namanya kodok memang, tapi kodok enggak dosa. Yang dosa itu di rumah enggak mau sholat maghrib, katanya dijamak sama asar, dikepuk itu mestinya. Enggak benar tuh. Tapi kalau di perjalanan itu namanya kodok bila itim, kodok tapi enggak dosa. Jadi enggak usah dipaksain repot ya, turun di Indramayu, apalagi pakai kereta, ya enggak bisa. Tapi ternyata hal-hal semacam ini sepele tapi jarang dihadirkan. Makanya kalau ilmu, semakin banyak ilmu itu ternyata semakin gampang melakukan ibadah. Nyantai sampai di rumah, anak-anak sudah tidur, ditidurin, nyantai, enggak ada yang nangis, langsung sama suaminya melakukan sholat, Allahu Akbar, nyaman. Coba kalau di Indramayu, anaknya nangis, tasnya hilang, macam-macam, enggak nyaman itu nanti.